Baca abid. Al-mutarattibati 'alaiha. Walidha tatbaquha fi sa'il al-abwab al-fiqhiyyati. Wa min dhalika al-awwal anna man bana baitan al-nahwahu aw wasa'a bana bina'un aw wasa'a bina'ahu fi tariqin nasi wa adkhala darar alaihim bidzalika khalad darar alaihim bidzalika fa inna dzalikal binaa fa inna dzalikal binaa ayyuhan qawizan amithlu min man awqafa sayyaratahu bi makanin yusabbibul isdihama lin nasi bi tariqihim fa inna sayyarata tushabu wa hadha mimma yaksuru wa hadha mimma yaksuru fi mujtama'atina. Baik, qala mu'allif rahimahullah ta'ala min tatbiqatil qa'idah laqad i'tamada al fuqaha'u 'ala hadhil qa'idah fi man'il a'mal darrah. Mereka para fuqaha berdasarkan kaidah ini, ad-dararu yuzalu atau la darar wa la dirar, melarang ya hal-hal yang memudaratkan. Amalan-amalan yang memudaratkan apapun itu terlarang dalam syariat kita. Di antaranya disebutkan annaman bana baitan, siapapun yang dia bangun rumah atau semisalnya ruko, warung, awwasa binaahu fi tariqin nas, atau dia perluas bangunannya di jalan manusia. Biasanya kan ada di perumahan itu. Kalau antum lihat kan sudah ada garasi di pinggir jalan sudah. Ya. Jadi sengaja dibuat enggak boleh bangunan maju lagi. Kalau maju lagi nanti apa? Garasinya maju juga, jadinya ngambil sebagian jalan. Itu ada yang seperti itu. Ya, mungkin dia punya mobil besar atau punya mobil berapa, 2 atau 3, dibangun lebih jadinya. Kalau orang lewat ya pasti apa? Pasti kesulitan di situ. Nah, ini apa? Ini tidak boleh, terlarang. Doror ini. Maka bagaimana? Fa inna dzalikal binaa yuhdam wa yuzal. Bangunan itu harus dihancurkan, robohkan. Dikasih tahu dulu dia. Ini Pak, ini berdasarkan RT meminta ini dipangkas ini, dihilangkan ini. Jalan-jalan semuanya. Ya. Ini sudah jalanan sempit, jangan lagi dibuat sempit. Maka dihancurkan kalau dia enggak mau dia sendiri. Wa izal, dihilangkan. Wa misluhu man awqafa sayyaratahu fi makanin semisalnya kalau dia sudah jalan sempit, dia stop sayyarahnya di daerah situ sempit itu. Orang lewat enggak bisa jadinya. Maka apa? Harus diangkut. Kalau dia enggak mau pindahkan, maka harus diangkat itu, dipindahkan kemana aja. Maka apa itu? Mudarat. Orang dia ditutupnya jalan gara-gara apa? Mengadakan walimah. Ya. Dan walimah biasanya apa? Ditutupnya jalan. Ya, orang putar jadinya. Ya, putar jadinya. Maka ini sama. Itu jalanan hak umum. Ya, jalanan hak umum. Beda kalau misalkan dia di perumahan. Di perumahan jalanan yang buntu dari depan sampai ke ujung buntu, ya. dibolehkan dia menutup jalanan ini dan catatan dari depan sampai bagian yang dia ridho semuanya, ya. Bagian depan dari mulut jalan sampai bagian yang diacara di situ ridho, ya. Penting tidak ada pelanggaran. Itu banyak itu. Kadang dia buat acara pak sampai setengah jalan diambil, ya. Jadi mestinya ini jalur ke sini, itu jalur ke sini. Ya, ini diambil semuanya. Jadi semuanya lewat satu jalur ini. Ya macet jadinya di situ. Buruk, ya. Ada yang jatuh. Ya. Dan misalnya itu sama mudharat semua itu. Enggak boleh itu ya. Bangun seperti itu. Ada yang tinggi. Jadi kalau lewat mobil atau motor berhenti rusak bawahnya itu. Nah, itu mudharat semuanya. Banyak ya mudharat yang dilakukan masyarakat tanpa sadar dia. Ya.